Tak kasih contoh dua aja. Anda apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda melihat kalimatnya, ini yang ngomong siapa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ini yang ngomong siapa? Yang cocok ngomong ini subjeknya itu siapa? Makhluk, manusia. Tapi kan firman Allah. Tapi kan firman Allah. Nah jadi ngapain Allah itu? Wah bukan Allah kok yang ngomong gitu. Masa Allah dewe ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Masa gitu. Masa Allah ngomong insya Allah ya. Mungkin ya mungkin ya. Masa Allah ngomong insya Allah ya. Nah caranya. Ya Allah kabulkanlah. Ya kalau Allah mengizinkan. Masa ngomong-ngomong Anda. Jadi itu Allah mengajarimu untuk berkesadaran Bismillahirrahmanirrahim. Itu kamu yang. Tapi kamu yang ngomong. Jadi situ Allah via, kalau bahasa Indonesia apa ya? Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Atau via pertama, via kedua, via ketiga. Kalau ada orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah via keberapa? Ketiga. Jadi kalau pakai teater, kalau orang pertama ini, orang kedua di mana? Orang kedua di mana? Di hadapan kita, orang ketiga di samping kita atau di sekitar kita, betul nggak? Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu di mananya Anda? Tidak di depanmu toh? Tidak toh? Allah kamu rasani toh? Kamu menyebutnya toh? Tapi kamu tidak berhadapan dengan Allah. Begitu juga Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah masih pihak ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah masih pihak ketiga. Malik Yaumiddin, Allah masih pihak ketiga. Kemudian kita bergeser, set, kita berhadapan sama Allah. Allah menjadi pihak kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul enggak? Jadi dalam satu Al-Fatihah terdapat dua struktur yang berbeda. Dan di Quran bisa satu ayat panjang strukturnya berubah-ubah. Cuman karena kita memang nggak pernah perhatiin detail ya, pokoknya diucapkan gitu aja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Siapa yang ngomong? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Sama dengan Bismillahirrahmanirrahim toh. Orang bilang maha suci Allah. Allahnya di sana, enggak di depan. Ya, di sana. Mbuh ning ndi gitu ya. Allah pihak ketiga. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Terus tiba-tiba kalimatnya alladzi barokna haulahu, yang kami berkahi seputaran dua tempat itu. Tiba-tiba Allah menjadi pihak pertama. Anda tidak pernah melatihkan karena Anda tidak belajar bahasa Arab. Tiba-tiba Allah jadi pihak pertama. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Terus pindah lagi. Bukan Allah yang ngomong. Ya pindah lagi kita yang ngomong. Innahu huwas samiul basir. Kita lagi yang ngomong. Jadi dalam satu ayat, pertama kita ngomong, terus Allah yang jadi subjek yang bicara, kemudian kita lagi. Itu dalam satu ayat. Jadi begitu kayanya firman Allah itu, dan kita tidak cukup rajin untuk memperhatikan itu. Betapa akrabnya Allah sama kita. Jadi kayak main drama, kadang kayak aku jadi engkau, aku jadi dia, dia jadi engkau, dia jadi aku. Begitu dekatnya dia sama kita. Allah itu berkeluarga seakan sama kita. Gitu. Begitu penuh aplikasi, penuh perwujudan cintanya di dalam budaya manusia. Gitu.